Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala. Amma ba'd. Terakhir kita bahas adalah tentang kalau ada seseorang yang qawiyat tawakkul, yang kokoh tawakalnya, iman biqada'illah wa qadarih, beriman dengan yakin tentang keputusan Allah dan takdirnya, maka jiwanya juga kokoh, kuat. Kemudian qawiyatun nafas ala mubasharati ba'dil asbab, maka dia berani, kuat untuk menjalani sebab-sebab yang membahayakan. I'timadan 'ala Allah, karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raja'an minhu, karena berharap pada Allah. La yahsul bihi darar, berharap pada Allah tidak akan membuat mudarat. Fa fi hadhihi al-hala tajuzu mubasharatu dhalik. Yang demikian boleh. La siyama idza kanat fihi maslahatun 'ammah. Lebih-lebih lagi kalau demi maslahat umum ataupun maslahat khusus. Contohnya Nabi SAW mengajak orang yang lepra untuk makan bersama. Karena beliau yakin kepada Allah SWT, maka beliau tidak khawatir, bahkan berharap pada Allah Taala kalau Allah takdirkan tidak sakit, tidak akan sakit, enggak akan tertulari. Kul bismillah, ayo makan bismillah. Wa nadhiru dzalik, dan yang semodel dengan itu para sahabat seperti Khalid ibn Walid min akli sum. Kisah Khalid ibn Walid yang memakan racun. Demikian pula jalannya Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Nabi Muslim al-Khawlani di atas air lautan atau di atas sungai. Apakah di antara kalian sudah melaksanakan sunnah-sunnah fitrah? Sudah potong kuku? Sudah cabut bulu ketiak? Sudah mencukur kemaluan? Sudah semua? Apakah ada di antara kalian yang berbuat dosa hari ini? Enggak ada. Jalan. Menyeberangi lautan dengan kuda-kuda mereka. Yang bisa ditebak, kalau ternyata sungai itu dalam, akan terbawa. Akan tenggelam bersama air. Ternyata semuanya selamat sampai seberang. Dan itu karamah. Itu karamah. Walaupun secara dugaan hitungan manusia itu sababul halak, sebab kebinasaan. Tapi toh dengan keyakinan dan keimanan dan dengan hikmah yang diharapkan. Maksudnya bukan sia-sia, ada maslahat. Menyeberangi sungai Efrat dalam jihad fisabilillah. Baik. Sehingga mau tidak mau kita harus lewat ke sana, sedangkan enggak ada cara lain. Perangkat. Binasa tidak binasa ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Jalan. Demikian pula ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menantang tukang sihir atau ditantang, wallahu ta'ala alam, untuk masuk dalam api. Diterima tantangannya. Boleh. Kamu masuk dalam api, saya masuk dalam api. Kamu dengan caramu, saya berdoa pada Allah Ta'ala. Gimana kalau benar-benar masuk? Ya. Sababul halak, sebab kebinasaan. Tetapi subhanallah, orang tadi tidak berani. Ya. Kata Syekhul Islam, saya mandi, kamu mandi. Untuk membuktikan bahwa di tubuh kita enggak ada unsur-unsur anti apinya. Dah? Bersih? Semua? ayo kita masuk bersama. Kamu dengan caramu, saya dengan cara saya, berdoa pada Allah Ta'ala. Ini barakallahu fikum adalah sesuatu dari tawakkul. Tawakkal yang tinggi. Tawakkal yang kuat. Qadibin a'azakumullah. Kalau ada maslahat, kalau enggak ada maslahat ngapain? Mau bunuh diri. Kalau tidak ada maslahat, ya enggak dilakukan oleh para ulama, oleh para imam. Tapi itu adalah karena maslahat-maslahat tertentu yang diharapkan dan maslahatnya lebih sering maslahat ammah. Naam. Qala Ibnu Rajab rahimahullah. Berkata Ibnu Rajab, qawluhu wala tiyarah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Oh maaf, qalahu Ibnu Rajab yang tadi diucapkan oleh Ibnu Rajab. Qalahu Ibnu Rajab. Dikatakan demikian oleh Ibnu Rajab. Ini kisah-kisah tentang beberapa sahabat yang memasuki perkara yang berbahaya dengan tawakal penuh pada Allah SWT. Qauluhu wa la tiyarah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yuhtamal an yakuna nafyan aw nahyan. La adwa wa la tiyarah. Enggak ada adwa. Enggak ada tiyarah. Enggak ada adwa sudah dijelaskan. Bahwasanya menafikan adwal jahiliyah atau anggapan penyakit menular yang dipahami oleh jahiliyah. Bahwa penyakit itulah yang menentukan pengen kemana. Dan itu batil. La adwa. Yang kedua, wala tiyarah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada dua kemungkinan. Bisa nafyan, bisa nahyan. Kalau nafyan, berarti tiyarah itu tidak ada. Kalau nahyan berarti larangan. Jangan kalian berbuat tiyarah. Aila tatayyaru. Jangan kalian bertatayur. Walakinna qawlahu fil hadith wala adwa wala safar wala hamah yadullu ala anna al-muradan nafyu. Tetapi kalimat-kalimat yang sebelumnya la adwa dan juga kalimat yang setelahnya wala safar wala hamah atau wala hamah wala safar menunjukkan kalau itu bukan pelarangan tetapi penafian, memang tidak ada. Tidak ada yang namanya penyakit menular dengan keinginan penyakit tersebut, enggak ada. Demikian pula tiarah berarti penafian juga karena wawunya wawul ataf. Kalau wawul ataf berarti ngikut semuanya sama. Kalau yang pertama nafi, yang kedua juga nafi, yang ketiga juga nafi, yang keempat juga nafi. Begitu maksudnya. Wa ibtalu hadhihi al-umur allati kanat al-jahiliyyah tu'aniha. Dan juga maknanya sama dengan la adwa, yaitu menafikan, membatilkan, menganggap batil perkara-perkara yang diyakini oleh jahiliyah, yang kaum jahiliyah tu'aniha, yang kaum jahiliyah memaksudkannya. Adwa yang dimaksudkan jahiliyah, enggak ada. Demikian pula tiarah. Tiarah yang diyakini jahiliyah, tidak ada. Wa nafyu fi hadha ablagh minan nahi. Dan penafian lebih baligh, lebih tinggi daripada pelarangan. Kita lihat, kalau dalam bahasa Indonesia, jangan kamu bertatayur. Dengan kalimat, tatayur itu tidak ada. Kesialan itu atau sesuatu membawa sial itu enggak ada. Mana yang lebih tinggi? Yang kedua, sebab yang pertama jangan kamu menganggap sial pada sesuatu. Enggak ada penafiannya. Mungkin ada yang membawa sial, tapi kamu jangan menganggap sial ini mau jangan. Kalau yang kedua, sudah jelas tidak ada. Bagaimana mungkin kamu akan bertatayur? Sedangkan tiarah tidak ada. Enggak ada yang membawa sial. Allah yang menakdirkan sesuatu menjadi jelek, jadi sial, jadi musibah. Allah menakdirkan. Bahkan pada perkara yang kamu anggap sebagai sesuatu yang memberikan kebaikan buatmu. Allah takdirkan jadi bencana, bisa. Alaysa kadzalik? Demikian pula sebaliknya, api yang membakar ketika Allah takdirkan dingin, dingin bagi Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sebaliknya, perkara yang nikmat, lezat ini akan bergizi tinggi, akan membuat kesehatan, makan, masuk rumah sakit, dibawa oleh ambulan, kolesterol tinggi, kemudian darahnya naik, kemudian pecah, pembuluh darahnya di kepala, stroke. Begitu banyaknya, orang makan durian masuk rumah sakit, padahal nikmat, Masya Allah. Oleh saya kata alik, mereka ingin merasakan nikmat dengan memakan makanan-makanan tadi. Ternyata ada yang mengatakan durian harganya 3 juta. Satu biji. Kok bisa? Iya, setelah saya makan satu, saya masuk rumah sakit, bayarnya 3 juta. Barakallahu fikum. Berarti barakallahu fikum yang ablag, yang lebih baligh adalah an-nafi, peniadaan. Tidak ada. Yang namanya tiara itu enggak ada. Bagaimana kamu bertatoyur? Otomatis orang yang bertatoyur terbantah dan terlarang. Ngapain? Enggak ada tiara. Lianna an-nafi yadullu ala butlani dzalika wa adamu ta'thirihi. Karena penafian tidak ada tiara itu menunjukkan batilnya perbuatan tatoyur dan sekaligus menunjukkan tidak ada pengaruhnya. Karena memang tidak ada, ada mutta'thirihi, tidak ada pengaruhnya. Wa nahyu innama yadullu 'alal mana' minhu faqat. Adapun larangan hanya melarang saja, titik. Tidak menerangkan apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh, tidak menerangkan ada atau tidak ada. Pokoknya jangan. Sehingga an-nafyu ablagh minan nahyi. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, عن معاوية بن حكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أناس يتطيرون dalam sahih Muslim dari معاوية بن حكم bahwa dikatakan kepada Rasulullah SAW di antara kami ada orang yang bertatayur menganggap sial pada sesuatu. Qala dzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsih fala yasuddannakum. Itu adalah sesuatu yang didapati oleh salah seorang kalian pada dirinya, maka janganlah kalian terhalang. Yasuddannakum, jangan sampai kalian terhalang. Ini qit'atun min haditsin tawil, potongan dari hadis yang panjang di dalam sahih Muslim. Apa makna ucapan ini? Akhbara anna ta'adzihi wa tasha'umihi bil-tiyarah innama huwa fi nafsihi wa aqidatihi. Bahwa sesungguhnya gangguan, kesialan dengan tatayur itu sesungguhnya ada pada dirinya sendiri dan pada keyakinannya sendiri. La fil mutatayyar bihi, bukan pada sesuatu yang ditatoyuri. Mudah-mudahan terjemahan saya benar. Ditatoyuri. Artinya bukan benda yang dikhawatirkan, bukan tanggal yang dikhawatirkan, bukan sesuatu yang dianggap sial. Bukan dari situ, tapi dari keyakinan kita sendiri. Naik mobil, ya. Kemudian melihat burung gagak. Sial ini, pasti sial, pasti sial. Tuh kan, sial, akhirnya tabrakan. Karena apa? Karena burung gagak atau karena dia ragu-ragu? Karena dia ragu-ragu. Karena dianya deg-degan, gemeter, takut. Berarti kesialannya dari mana? Dari bayangan kamu sendiri, dari keyakinan kamu sendiri, akhirnya jadi jelek buat kamu. Bukan pada gagaknya, gagak tidak tahu menahu. Nggak ada urusannya dengan mobilmu sama sekali. Baik. Wahakadha, demikian pula yang lainnya. Berarti, yang namanya tasya'um atau kesialan, syu'mu, itu bukan pada mutatayyar minhu, bukan pada sesuatu yang dianggap pembawa sial, bukan dari situ, tetapi dari keyakinannya sendiri, dari pikirannya sendiri. Fawahmuhu wa khawfuhu wa isyrakuhu, karena wahamnya dia, karena ketakutannya dia, karena syiriknya dia. Huwa alladhi yutayyiruhu wa yasuddahu, itulah yang membuat dia jadi terkena sial atau terhalang dari sesuatu. La ma ra'ahu wa sami'ahu, bukan atas apa yang dia lihat, bukan atas apa yang dia dengar. Bukan karena apa yang dia lihat, bukan karena apa yang dia dengar, tetapi karena apa yang ada dalam hatimu. Baik. Ada faedah lain dalam hadis ini, yaitu bahwa tatayur kadang terpikir di benak manusia, tetapi yang tidak boleh adalah yang mengikutinya. Fala yasuddannakum, jangan menghalangi kalian. Misalnya kamu berangkat. Wah, ini tanggal 13. Katanya tanggal 13 sial. Ada di benakmu. Kapan dosa? Kalau kamu gak jadi berangkat, baru dosa. Kalau kamu terus, gak apa-apa. Pikiran tadi berarti dilawan. Berarti syai'un, sesuatu yang yajiduhu fi nafsih, sesuatu yang didapati dalam hati, sesuatu. Kata Nabi alaihi wasallam, "Fala yasuddannakum, jangan menghalangi kalian." Yang terpikir tadi, jangan menghalangi kalian. Sudah jatuh dalam dosa kalau kalian sudah mengikutinya. Ambaka aw raddak, yang menjadikan kamu berangkat atau menjadikan kamu tidak jadi berangkat, maka itulah yang sudah dosa. Berarti kamu terbawa dengan tatayur. Fa awdaha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li ummatihi al-amr wa bayyana lahum fasada at-tiyara. Nabi menjelaskan pada umatnya perkara ini, dan Nabi terangkan pada mereka jeleknya tiyara. Liya'lamu anna Allah subhanahu lam yaj'al lahum 'alaiha 'alamah, agar mereka tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan bagi mereka benda-benda tadi sebagai tanda. Apakah ada dalilnya? Kalau angka 13 berarti angka sial. Apakah ada dalilnya bahwa burung gagak itu tanda bahaya? Apakah ada dalilnya bahwa kupu-kupu masuk rumah berarti akan ada tamu? Semua tidak ada dalilnya. Oleh riwayah, Allah tidak jadikan benda-benda tadi sebagai tanda. Lam yaj'al 'alaiha 'alamah wala fiha dalalah, tidak pula dijadikan sebagai dalalah, sebagai penunjuk. Wala nasabaha sababan lima yakhafunahu wa yahdharunahu, dan tidak pula dijadikan oleh Allah sebagai sebab terhadap apa yang mereka khawatirkan atau yang mereka hindari. Walitatma'inna qulubuhum, tidak pula dijadikan sebab untuk menenteramkan hati-hati mereka. Wa taskun nufusuhum ila wahdaniyatihi ta'ala allati arsala biha rusulahu. Dan juga diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini atafnya pada yang sebelumnya, fa awdaha li ummatihi al-amr litatma'inna qulubuhum. Dijelaskan oleh Nabi perkara ini agar hati-hati mereka tenteram. Wa taskun nufusuhum, tenang saja walaupun kebetulan dapatnya nomor 13. Jangan takut walaupun ada gagak lewat di rumahnya. Jangan khawatir walaupun ada tanda ini tanda itu, tenang hatinya. Mengapa? Karena Nabi sudah menjelaskan itu hanya apa yang ada dalam hatimu, jangan kalian terhalang. Agar mereka tenteram dengan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus membawa tauhid ini para rasulnya. Wa anzala biha kutubahu, yang diturunkan membawanya kitab-kitabnya. Wa khalaqa li ajliha samawati wal ard, yang diciptakan untuknya, untuk tauhid tadi, langit-langit dan bumi. Wa ammarad daraini, dan memakmurkan dua tempat, al-jannah wan nar, bisababit tauhid. Dengan tauhid, yang mengikuti tauhid meramaikan jannah, yang menentang tauhid meramaikan api neraka. Wa qata'a sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'ilaqash syirki, maka Nabi pun memotong, memutus urat kesyirikan, min qulubihim, dari hati-hati mereka. Li'alla yabqa fiha 'alaqatan minha, agar jangan sampai tersisa keterkaitan dengan kesyirikan sedikit pun. Wa la talabbasu bi'amalin min amali ahli an-nar albatta, agar jangan sampai tercampur dengan amalan-amalan ahli neraka sama sekali. Agar jangan tercampur sedikit pun. Sehingga keyakinan terhadap kesialan pada sesuatu pun dilarang. Khonifuddin a'azakumullah, sebagian ulama menyatakan bahwa tatayur makruh. Khonifuddin a'azakumullah, apakah kemudian dianggap remeh karena pendapat sebagian para ulama tersebut? Itu adalah jalan kepada kesyirikan-kesyirikan. Kalau kita yakinnya dengan benda tadi, kita yakinnya dengan ini pembawa sial, maka kita meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa menentukan kejelekan. Itu mengerikan sekali. Maka didudukkan pendapat ulama tadi dengan pendapat ulama yang mengharamkan bahkan syirik. Kok bisa? Dikatakan ternyata adalah apa yang ada dalam hati. Dan dia jatuh ke dalam haram kalau sudah ambaka auradat. Jadi para ulama yang mengatakan makruh itu yang masing-masing kita terkena pikiran itu. Mesti ada saja di hati kita, aduh ini begini, aduh itu yang jelek, itu yang makruh. Tetapi kalau sudah amboka auradak, sudah membawa kamu berangkat dan bawa kamu tidak berangkat, sudah sampai mencari hari baik, maka itu sudah jatuh ke dalam yang haram. Sudah jatuh ke dalam yang haram. Akan disinggung insyaAllah. Faman istamsaka bil urwatil wuthqa, maka siapa yang berpegang dengan urwatut tauhid, urat yang kokoh, yaitu tauhid, wa'tasama bihablihi al-matin, dan berpegang dengan talinya yang kokoh kuat, wa tawakkal 'ala Allah, dan bergantung hanya kepada Allah, qata'a hajizat tiarah, maka dia akan memutus penghalang yang namanya tiarah. Min qabl istiqrariha, dari sebelum mapannya. Jadi sebelum mapan dalam hati sudah diputus. وَبَادَرَ خَوَاتِرَهَا مِنْ قَبْلِ اسْتِمْسَاكِهَا, dan dia bersegera menghilangkan dari benaknya sebelum istimkaniha, sebelum mapan keyakinan tadi bahwa ini hari sial, ini tanggal sial, ini benda sial, ini penyebab sial, dipotong, dibuang, dibersihkan sebelum mapan dalam hati. Kalau orang itu bergantung dengan urwatul wuthqa, kalau bergantung dengan tali Allah yang sangat kuat, kalau bertawakal pada Allah secara penuh, maka niscaya enggak akan tergantung pada tiara sedikit pun. Bahkan dia bersihkan dari hatinya sebelum mapan. Sebagaimana diriwayatkan anak muda dari pedalaman Madinah. Ini kisah yang dikisahkan oleh para ulama di zaman kita, bukan di zaman dulu. Ada seorang anak muda dari tempat kami, Badiah. Mau berangkat, kata orang-orang tua mereka, hari ini hari sial, kamu jangan pergi sekarang, nanti aja besok atau lusa. Ketika dikatakan seperti itu, anak muda ini menyatakan karena dia talibul ilmi, tidak, saya akan berangkat sekarang. Kalau saja alasannya bukan itu, mungkin akan ditunda. Tetapi ketika alasannya tiarah, maka dia bantah, tidak, dia berangkat. berangkat di tengah padang pasir, kudanya terprosok dalam pasir, patah. Dan tidak mungkin bisa melanjutkan. Dia kembali. Semua orang di sana berkata, bukankah kami sudah katakan, ini hari bukan hari baik, hari sial. Nanti saja berangkatnya, besok atau lusa. Kata anak muda tadi, saya akan berangkat di hari yang sama minggu depan. Berangkat lagi. Jatuh lagi. Patah lagi kudanya. Dan tidak goyah keyakinannya. Kami sudah bilang bahwa hari ini hari sial. Saya akan berangkat di hari yang sama pekan depan. Dan selamat. Ya, sampai tujuan. Qul inna a'udzubikumullah. Beberapa orang ketika satu kejadian yang sifatnya kebetulan, kemudian dikaitkan dengan tanggal. Apalagi kebetulannya dua kali. Tambah mantap. Ini berarti memang benar-benar sial. Tapi seorang talibul ilmi yang belajar tauhid mengatakan tidak. Bukan karena harinya. Sama dengan kejadian orang lain di Indonesia. Keluarga. Menamakan dengan satu nama yang bagus buat anaknya. Jangan, itu nama terlalu berat. Sakit, mati, meninggal. Kan kami bilang apa, nama itu terlalu berat, dia gak kuat. Lahir lagi anak, dinamakan dengan nama yang sama. Mau apa? Ini barakallahu fikum, akidah. Ini akidah. Dan ini pelajaran buat mereka. Tahu setelah itu, sehat walafiat. Kenapa kalau kamu bilang namanya terlalu berat, kenapa yang tadi meninggal, yang ini gak meninggal? Kalau saja meninggal lagi, akan dinamakan dengan nama yang sama pada yang ketiga. Mau apa? Qul inna a'udzubikumullah, ini barakallahu fikum, hati-hati. Ahli sunnah, ahli tauhid harus melawan. Melawan keyakinan-keyakinan khurafat, keyakinan-keyakinan jahiliyah yang disebut dengan istilah tiarah. Anggapan sial pada benda, pada angka, pada daerah, pada nama, dan sebagainya. Kalau nama itu bagus, jangan khawatir. Tidak ada istilah terlalu berat. Kecuali kalau nama itu jelek, Nabi menganjurkan untuk diganti. Ganti. Maka, yang tadinya namanya jelek, diganti menjadi nama-nama yang baik. Qala Ikrimah. كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يسيح. Kami duduk-duduk bersama Ibnu Abbas. Tiba-tiba lewat seekor burung yang menjerit. Yasih. Kalau sekarang istilahnya keak. Ya. Faqala rajulun minal qaum. Maka orang-orang di kaum itu menyatakan khair, khair. Khair, khair. Apa kata Ibn Abbas? Kata Ibn Abbas, la khair wala syar. La khair wala syar. Bukan kebaikan, bukan kejelekan. Fabadarahu bil inkari alaih. Ibn Abbas langsung bersegera membantah. Li'alla ya'taqid ta'thirahu fil khairi wa syar. Agar mereka jangan meyakini kebaikan apapun atau kejelekan apapun ketika ada seekor burung yang lewat. Kak. Oh berarti, gini berarti, jangan. Padahal, para sahabat tadi sedang membantah. Maksudnya, melawan. Kan biasanya tanda-tanda jelek. Tenang, tenang, tenang. Gak ada apa-apa. Khair, khair. Begitu. Paham maksudnya? Karena khawatir mereka masih punya keyakinan jahiliyah. Bahwa ini tanda kejelekan. Akan ada kematian, akan ada bencana, akan ada musibah. Maka ketika burung itu lewat dengan yasih, orang-orang tadi menenangkan. Khair, khair. Enggak apa-apa. Kebaikan, kebaikan insyaAllah. Kata Ibn Abbas, la khair wala syar. Enggak ada kaitannya dengan burung itu. Tidak membawa kebaikan, tidak membawa kejelekan. Mau lewat, mau enggak lewat, tidak ada kaitannya dengan kebaikan dan kejelekan. Baik. Fahadha barakallahu fikum mawqifus sahabah. Ini sikap para sahabat ketika menghadapi tiarah. belum mapan sudah disikat. Belum mantap dalam hati sudah dibantah. La khair wala syar. Wa kharaja Tawus ma'a sahib lahu fi safar. Tawus pernah keluar bersama sahabatnya dalam safar. Fasaha ghurab. Ternyata ada burung gagak yang berteriak. Faqala ar-rajul khair. Ada orang yang berkata, kebaikan, kebaikan. Faqala Tawus, wa ayu khairin inda hadha? Lillahi la tusahibni. Ketika ada yang bilang khair, dibantah. Kebaikan apa dengan burung yang lewat itu tadi? Kebaikan apa? Lillahi la tusahibni. Karena Allah, engkau jangan berteman denganku lagi. Maksudnya jangan safar bersamaku. Qul inna a'udzukum Allah. Sudah. Sebagaimana kamu mendengarkan kicau burung, enggak ada kaitannya dengan khair wala syar. Naam. Qad ja'at ahadithu. Dhanna ba'dun nasi annaha tadullu ala jawaz at-tiyarah. Telah datang hadis-hadis yang dikira oleh sebagian manusia bahwa hadis itu menunjukkan bolehnya tiyarah. Seperti ucapan Rasulullah SAW, asy'umu fi thalath. Fil mar'ah, wad-dabbah, wad-dar. Wa nahu hadha. Diriwayatkan hadis yang dikira oleh manusia, dikira oleh masyarakat muslimin, kalau itu membolehkan tiarah. Bahwa kesialan itu ada pada tiga perkara. Pada wanita, pada kendaraan, dan pada rumah. Wanahu hadha, atau yang sejenis itu. Hadisnya sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dinukil pula oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, dan lain-lain. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ikhbaruhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisyu'mi fi hadhihi thalatha laisa fihi itsbatu at-tiyarah allati nafaha Allah. Kata Ibnu Qayyim, pengkhabaran Nabi tentang kesialan pada tiga perkara tadi tidak ada penetapan bolehnya tiyarah dan tidak ada penetapan adanya tiyarah yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinafikan dalam ayat Naam ta'irukum indallah. Bahwa tiyarah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukan kesialan. Wa innama ghayatuhu, kata Ibnu Qayyim, anna Allah Subhanahu wa taala qad yakhluqu minha ahyanan mash'umah ala man qarabaha wa sakanaha. Paling tinggi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi adalah pengkhabaran bahwa Allah kadang menciptakan benda-benda yang mengandung perkara yang jelek atas orang yang mendekatinya, atau atas orang yang meninggalinya, atau atas orang yang menaikinya. A'yanan mubarakah. Kadang-kadang juga Allah ciptakan a'yanan mubarakah, benda-benda yang penuh berkah. Layal hakman qarabaha minha syu'mun, yang tidak memberikan kejelekan pada orang yang mendekatinya, tidak pula pada yang menaikinya, tidak pula pada yang meninggalinya. Wala syar, tidak juga terkena kejelekan. Paham apa yang dikatakan Ibnu Qayyim? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang menciptakan satu benda yang memang memiliki kejelekan. Satu benda memiliki barokah. Orang ini mubarok, penuh berkah. Kamu dekat dengannya, kamu dapat barokah. Ini rumah barokah. Kamu tinggal di situ, dapat berkah. Dari Allah Ta'ala tentunya. Yang ketiga, kendaraan tunggangan. Kamu naiki atau kamu pelihara dia, kamu dapat barakah. Dan kadang sebaliknya. Kadang Allah ciptakan orang yang nasallahu alaihi wasallam al-afiyah jelek. Kalau kamu dekat dengan dia, kamu dapatnya kejelekan terus. Atau rumah yang kalau kamu tinggal di situ, dapatnya kejelekan terus. Sudah kita singgung kemarin kan? Ini bocor, diperbaiki yang ini, yang sana bocor, perbaiki yang sana, yang ini kena rayap, yang ini perbaiki, diganti kayunya, ternyata di sana juga kena rayap. Enggak berapa lama yang ini jatuh. Apa? Internetnya. Sebentar lagi terus begitu, ganyang kata orang. Biasanya pada apa? Rumah. Kemudian kendaraan atau perempuan dengan kata lain istri. Nasallahu salam alafiyah. Kalau salah-salah pilih, kadang-kadang justru kita diganyang dengan tiga perkara tadi. Dengan rumah yang salah, atau dengan kendaraan yang salah, atau dengan istri yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya saja perbedaan dengan benda-benda lain. Kenapa yang disebut tiga? Benda lain juga ada yang kadang memberikan kejelekan, kadang memberikan kebaikan. Kenapa enggak disebut? Kenapa yang disebut cuma tiga? Karena yang tiga ini biasanya dipakai secara lama. Berbeda dengan sesuatu yang sebentar. Hari ini dipakai, jelek, selesai. Besok sudah ganti lagi. Maka tidak ada istilah ganggu terus, itu enggak ada. Tetapi na'udzubillah, kalau tiga perkara tadi sampai Allah takdirkan, tetap kembalinya pada Allah Ta'ala. Allah takdirkan tidak tepat, akan terjadi kejelekan yang berlarut-larut. Maka jawaban Ibnu Qayyim rahimahullah adalah, itu adalah i'lam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang menciptakan a'yanan masyumah, kadang juga menciptakan a'yanan mubarakah. Kadang menciptakan sesuatu penuh berkah, kadang menciptakan sesuatu penuh kejelekan. Wa hadza kama yu'ta Subhanahu wa taala al-walidaini waladan mubarakan yarayanil khair ala wajhih wa yu'ta ghayrahuma waladan masyuman yarayanil syarra ala wajhih. Demikian pula, kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan pada orang tua, dua orang tua, seorang anak yang mubarak, yang penuh berkah. Yang orang tuanya melihat dari wajahnya bahwa anak ini penuh berkah, penuh kebaikan. Sedangkan yang lain Allah berikan seorang anak yang masyumah, anak yang jelek. Ya rayani syar, kedua orang tuanya melihat kejelekan di wajahnya. وَكَذَلِكَ مَا يُعْطَاهُ الْعَبْدُ مِنْ وِلَايَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. Demikian pula seseorang hamba yang diberi wilayah, ternyata tidak membawa berkah, malah membawa sengsara. فَكَذَلِكَ الدَّارُ وَالْمَرْأَى وَالْفَرَسِ. Demikian pula rumah, wanita atau kuda, kendaraan. Mayu'tahul abdu minal wilayah, artinya seorang budak. Harusnya, kalau orang itu dikasih budak kan senang. Iya kan? Kenapa? Bermanfaat. Bisa membantu kamu, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Tetapi kalau tidak tepat, justru kamu terkena bencana dengan adanya budak itu di rumahmu. Seperti budak yang namam. Dijual murah, dijual murah, dijual murah. Hamba sahaya, kuat badannya, cerdas otaknya. Dijual murah, dijual murah. Orang mau beli, kaget, kenapa kau jual murah? Badannya bagus, kuat, bisa kerja berat. Juga tidak stres atau gila. Kenapa kau jual murah? Ada aibnya, ada kelemahannya. Ini dikisahkan oleh para ulama. Dalam bab namimah. katanya ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Namam. Ini orang namam. Cuma itu. Halas, saya beli. Namam itu tukang mengadu domba, namimah. Pokoknya dalam hati dia, saya tahu dia namam, saya enggak akan percaya sama dia. Selesai. Ternyata budak ini kemudian membisiki atau berbicara kepada suaminya atau kepada tuannya. Bahwa istrimu itu begini, begini, begini, begini. Gak percaya. Kamu namam. Dia itu serong. Dia punya laki-laki lain. Dia punya simpanan begini. Gak percaya. Ya sudah. Kalau gak percaya, saya nasihatin kamu dengan jujur, gak percaya. Istrinya disampaikan kepadanya. Ya. Suamimu itu begini, begini, begini, begini, begini. Ya. Masa? Tapi gampang, tenang saja. Supaya dia tidak nikah lagi, kamu ambil beberapa helai jenggotnya, kamu potong, dan kamu simpan begini, begini, begini, begini. Ya. Oh iya. Dia ngomong lagi sama suaminya. Ingat, saya ngomong enggak dusta, enggak main-main. Kalau enggak percaya, lihat nanti. Dia sudah berusaha untuk membunuhmu. Malam ini kamu jangan tidur, pura-pura tidur saja. Malamnya dia pura-pura tidur, padahal gak tidur. Istrinya datang, bawa pisau, mau ngambil bulu-bulu dari bawah jenggotnya. Begitu mau diambil, pegang tangannya, dikira mau membunuh. Ambil langsung dibunuh istrinya. Begitu dibunuh istrinya, rame keluarga istrinya, satu suku, kabilah besar. Menuntut. Rame dikatakan bahwa istri saya membunuh saya. Mana buktinya? Pesonya dan sebagainya. Sampai terjadi keributan, dua kabilah ini berperang. Ya. Karena satu budak tadi. Yang Allah cuma namimah ternyata. Na'udzubillah menghancurkan sebuah keluarga. Dan menghancurkan bahkan hubungan kabilah dengan kabilah. Ini jeleknya namimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bagaimana budak ini? Syu'um. Membawa syu'um. Mas'um. Tetapi bukan bermakna seperti tadi. Bahwa ini pembawa sial. Bukan. Rasulullah SAW sudah menyatakan ada benda-benda yang Allah ciptakan membawa kejelekan. Tetapi bukan berarti dia yang menakdirkan. Tidak. Kalau Allah takdirkan terjadi. Kalau tidak Allah takdirkan tidak terjadi. Barakallahu fikum. Dan itu sebab akibatnya jelas. Tidak seperti burung gagak. Apa kaitannya dengan kebaikan dan kejelekan? Enggak ada hubungan sama sekali. Wabillahi taufiq.